Ella, ahí va aquí. Thank you. balong bedong. Hey, arek narek. Hey, kita semuanya saudara goyang bareng-bareng ya. Ayo sampai ayo kita maju. Mesinnya diputar, bikin hati berdebar. Tiga, maju, maju, maju. Ayo kita maju. Majulah ke depan, ayo goyangkan badan. Maju, maju, maju, kita harus maju. Lupakan masa lalu, masa depan milik kita berdua, Mas.